dari hadis Abi Darda radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min syai'in aqallu fi mizanil 'abdil mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya bagi seorang hamba di yaumul qiyamah daripada akhlak yang baik. Dan bagaimana para ulama, bahkan Nabi, mereka senantiasa membicarakan, senantiasa mengagungkan yang namanya ada, kisahkan oleh Muhibban, yaitu dari Habib Al-Jalal, seorang tabi'in, yang beliau mengatakan kila li bin Barak, mengatakan kepada Ibn Barak rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, beliau menanyakan bahwasannya, ma khairu uhtiyah lil abdi ya Ibn Barak. Habib Jalal bertanya kepada Ibn Barak, apa yang paling baik yang dianugerahkan seorang hamba dari Rabbnya, atau pemberian apa yang paling baik yang dimiliki oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibnu Barak, maka Ibnu Barak mengatakan, beliau mengatakan ghurisatul aql, akal yang cerdas, akal yang sehat, karena akal ini merupakan tumbuhan bagi seorang ketika dia memahami agama. Orang-orang yang berakal, yaitu ketika dia disebutkan satu misal, satu hadis yang menyebutkan yadba'ul mayyit al-thalathah, yang mengikuti mati itu, atau seorang mayit itu ada tiga, maluhu, wa'ahluhu, wa'amaluhu, yaitu hartanya, keluarganya dan amalnya. Wa yarji'u tsani, yang akan kembali dua, wa yabqa wahid, yang akan tinggal satu saja, yang kembali adalah malnya, yaitu hartanya dan keluarganya. Kemudian yang tinggal adalah amalnya. Bagi orang-orang yang berakal, ya, dia akan menggunakan akalnya yang sehat, bahwasanya tidak ada yang paling bisa menemani saya di dunia dan akhirat melainkan amal. Karena dia tidak tahu, ketika seorang itu mati, yang dibawa tiga, yang dua kembali, yang satu menemaninya. Sehingga orang-orang yang memiliki akal yang sehat itu, kalau dikatakan kamu akan mati, dia akan mencari bekalnya. Orang-orang yang punya akal sehat, kalau kamu lapar, kamu bekerja. Ini orang-orang yang akil, orang-orang yang memiliki akal. Ya. Kalau kamu ingin sukses dunia, maka belajar ilmu dunia. Kalau kamu ingin sukses akhirat, belajar ilmu akhirat. Ini orang-orang yang berakal. Kemudian bekerja keras dan beramal dengan sungguh-sungguh. Nah, maka Ibnu Umar menjawab bahasanya, ketika ditanya, ma khairu uthiyah lil 'abdi, apa yang paling baik yang diberikan kepada seorang hamba? Maka beliau menjawab, ghurisatul aql, akal yang cerdas, akal yang sehat. Makanya, yufidin azakumullah, banyak orang-orang yang mengaku cendekiawan, insinyur, maupun S1, S2, S3, tapi terkadang akalnya terbalik. Sudah dikasih tahu bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuzzinka 'an nari wa adkhulal jannah faqad faza wa man hayatid dunya illa mat'ul ghurur. Sudah terpaham, disebutkan ketika seorang itu pasti akan mati, ketika dia menjadi manusia pasti akan mati. Ulumun alayhi fa'an, setiap orang pasti akan mati. Dan ketika dia yang kiamat didekatkan dengan surga, dijatuhkan dengan neraka, fakat saja. Itulah orang-orang yang beruntung. Sehingga dia menggunakan akalnya. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga dia menggunakan akalnya untuk apa? Untuk senantiasa beramal untuk akhiratnya. Akan tetapi orang-orang yang terdahulu yang dibilang terjadi kiamat, mereka terkadang tertipu dengan dunia, tertipu dengan perhiasan-perhiasan dunia. Bahwa disebutkan wahai hayat dunia ilal matul ghurur, bahwasanya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. sehingga akalnya terbalik. Yang seharusnya dia harus beramal untuk akhirat, dia senantiasa bersemangat hanya untuk dunia, akhiratnya dilupakan. Ini orang-orang yang laisa akil, orang-orang tidak berakal. Kemudian ditanya lagi, lihat majalah, fa'ilam yakun, ya Allah, fa'ilam yakun. Kalau seseorang itu tidak mulai akal yang sehat, lalu apa lagi? Maka Ibnu Barra mengatakan, ada berhasanatun, adab yang baik. Kalau seorang tidak punya akal yang sehat, miliki apa? Adab yang baik. Dan ini bisa kita buktikan. Orang yang cerdas sehariannya, pandai dia berbicara, semangat dia di dalam masalah-masalah buat diri, tapi dia qalil adab, dia sedikit adab, tidak memiliki adab yang baik, maka dia akan ditinggalkan. Iya. Sehingga adab ini perkara yang besar, yaitu didudukkan oleh pendahulu kita yang soleh. Setelah seorang memiliki akal yang cerdas, hendaknya dia memiliki adab yang baik. Maka tadi disebutkan oleh Ibnu Al-Zubumur, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil 'abdi" Imanil Abdil Yawal Kiamah min Husnul Khuluq, tidak ada yang lebih berat timbangannya nanti dalam timbangan seorang hamba yang mukmin yang berkiamah, melainkan timbangan daripada adab yang baik. Jadi sebenarnya ada orang yang ilmunya banyak, ada orang yang cerdas, atau bahkan hartanya banyak, atau bahkan ketampanannya, kecantikannya, atau bahkan kedudukannya, tapi mereka seorang yang cerdas akan lebih jauh daripada adab yang baik, maka apa? Mereka rendah di sisi manusia. Ini membuktikan adab yang baik, akhlak yang baik, ini merupakan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menyebutkan innama bu'istu litamma karimal akhlak, adalah saya diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak dan adab. Nah, jadi jelaskan lagi lihatlah, fa'ilam yakun. Kalau seseorang itu tidak memiliki akal yang sehat, tidak memiliki adab yang baik, maka Ibnu Barra mengatakan, akhun sholihun, saudara yang soleh. Karena dengan saudara yang soleh, seorang ini bisa saling nasihat menasihat, bisa menegakkan keistiqomahan seseorang untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya ketika seorang susah dia untuk menghindari dirinya, ya dengan adab benar yang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Kali sebutkan almarhum Ma'adini Khalili, seorang itu tergantung bagaimana temannya dari agamanya. Maka ketika seorang ditanya, bagaimana si fulan? Ya, lihat temannya. Ini membuktikan apa? Bahwasanya teman-teman yang soleh itu mengaruhi kehidupan dalam pola pikir, dalam beramal, dalam berucap, dalam beritikot, dan lain sebagainya. Kemudian Abu Bakar tidak puas lagi. Fa'ilam yakun. Kalau tidak punya akal sehat, tidak punya adab yang baik, tidak punya teman yang baik, apalagi wahid mubarak. Maka Ibnu Barra mengatakan apa? Somtan tawin, diam yang lama. InsyaAllah. Menjadi pendengar yang baik. Menjadi seorang yang senantiasa mencerna setiap apa yang dia dengar untuk dia cocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat dan salafu ummah. Dia senantiasa menjadi pendengar yang baik. Dan ini akan memberikan manfaat yang besar. Coba kalau kita mau diam, sungguh-sungguh mendadaburi Al-Quran, serta artinya, tafsirnya, Masya Allah, diam yang lama mendengarkan Al-Quran, diam yang lama mendengarkan para da'i yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Tidak puas di situ, Habib Al-Zalab bertanya lagi, Fa'illam yakun, kalau akal yang sehat tidak punya, kemudian adab yang baik tidak punya, teman yang baik yang mengingatkan juga tidak punya, gak bisa diam banyak bicara, senangnya berdebat, menjelek-jelekkan orang lain tanpa ilmu, ya, Kemudian beliau menanyakan, "Fa'ilam ya tuh, kalau itu semuanya enggak ada, maka disebutkan apa? Al-mautu ajil, mati saja." Ya, karena apa? Dan gunanya orang hidup, kemudian apa? Jauh daripada kebaikan-kebaikan disebutkan di sini. Oke, yaudzidin azzamullah, kalau kita memiliki akal yang cerdas, adab yang baik, teman yang baik yang saling mengingatkan, bisa dia mendengarkan, ya, suatu hal yang utamanya sangat besar. Nah, diantaranya adalah mendengarkan ilmu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan yang dahulu telah kita bahas dari adab pendidikan anak, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menanyai setiap hamba yang mereka diberikan amanah, dan akan ditanya orang-orang ini dari suami maupun istri tentang anak-anaknya dan apa-apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna kanu salihin in tanfa'a bihim fid dunya wal akhirah. Kalau mereka adalah orang-orang yang saleh dari anak-anak ini, akan berikan manfaat bagi mereka di dunia dan akhirat. Akan tapi sebaliknya, wa in ahmalahu faqasa bi taqdimihim wa tarbiyatihim sakiyum bihim fid dunya wal akhirah. Tapi kalau sebaliknya, seseorang ini membiarkan, kemudian dia menyepelekan di dalam tarbiyah-tarbiyah mereka dan mengajari adab kepada mereka, maka mereka tidak akan bahagia di dunia dan akhirat dari para bapak maupun ibu ini. Untuk itu, wafidina azakumullah, kita ingat kembali adab-adab dalam mendidik. Yang dahulu telah kita jelaskan adalah memilih istri yang soleh atau memperbaiki istri-istri yang belum soleh menjadi istri yang soleh. Karena dijelaskan sebuah syair, al-umum madrasatun ida adabtaha adabta sa'ban tayyiban al-a'raf. Ibu-ibu itu adalah tempat sekolahan. Ketika kalian mempersiapkan mereka, pada hakikatnya kalian telah mempersiapkan untuk menumbuhkan generasi-generasi yang baik, yaitu masyarakat-masyarakat yang baik. Kemudian adab yang kedua adalah mengharapkan ketika berusaha memberikan nafkah berupa harta, kemudian meluangkan waktu untuk mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza anfaqa rajulu 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu shadaqatan." Ketika seorang itu menginfakkan kepada keluarganya suatu nafkah, kemudian dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena selalu sedekah akan ditulis padanya sebagai sedekah. Tidak ada yang merugi perhatian kita kepada keluarga, kepada anak, harta yang kita habiskan di jalannya keluarga dan anak, semuanya ditulis oleh malaikat pencatat bahwasanya itu sebagai sedekah. Kemudian yang ketiga, al-amru bis salah li sab'in wa darru 'alaiha li 'ashrin. Merintahkan mereka untuk sholat pada umur 7 tahun, kemudian memukul mereka jika mereka membangkang pada umur 10 tahun, yaitu pada bagian-bagian yang tidak menyakitkan. Karena Rasulullah SAW merintahkan kepada kita semua, muru auladakum bisholat wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk sholat dan mereka berumur dari 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka membangkang pada umur 10 tahun. Kemudian adab yang berikutnya yang kemarin telah kita bahas juga, yaitu membiasakan dan menanamkan kepada anak-anak itu akidah yang sahih. Diajari bahwasanya hidup dan mati itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hidup, ini adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dengan cara beramal yang paling saleh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati melainkan untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Ini ditanamkan kepada para anak. Bahwasannya akidah, yaitu keyakinan yang tidak ada keraguan, ketika seorang dari keluarga ditanamkan kepada anaknya, bahwasannya hanya kepada Allah tempat meminta, tempat bersandar, tempat untuk mengeluh, tempat untuk berdoa, tempat segalanya, menumpahkan seluruh keluhan-keluhannya, kekurangannya, dan bersyukurnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang telah kita bahas juga, da'widuhum ala suluki qawin, membiasakan mereka di atas akhlak-akhlak yang baik, yang lurus. Juga membiasakan mereka ketika salah untuk dinasihati dan diluruskan. Dan kemarin telah kita jelaskan nas-nas. Juga yang telah kita bahas adalah tafriqu bainahum fil mawadhi' idza balagu ashra, yaitu memisahkan di antara mereka di dalam tempat-tempat tidur mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Kemudian juga sudah kita bahas adalah melembutkan, bersendang gurau, mencium, berlaku lemah lembut kepada para anak, ya, dan pengertian kepada mereka. Kemudian juga as-sabru ala banati wal ihsani ilaihin. Adab yang juga sudah kita bahas adalah sabar terhadap anak-anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka sampai berumur balik, yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ittaliya min hadhihi al-banat bi syai'in fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadikan sitron minan nar, akan menjadikan penghalang dari api neraka. Ini keutamaan yang besar yang diberikan Allah. Kemudian yang malam ini kita akan selesaikan 4 adab lagi, yaitu al-husmu ma'ahum indal hajah, tegas kepada mereka kalau dibutuhkan. Jangan sampai seorang istri maupun suami ini lembut terus. Tadi disebutkan diantaranya ada sebelumnya adalah lemah lembut kepada anak. Ya. Tapi ketika ada hajah untuk seseorang meluruskan anaknya, kemudian dia bersifat tegas, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, kemudian menasihati dengan cara yang baik, ini adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana memerintahkan untuk apa? Pukul mereka. Ya, menunjukkan apa? Adanya ketegasan. Tidak hanya cium mereka atau perlakuanlah dengan lemah lembut kepada mereka, tapi juga perlakuan yang tegas yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadribuhum alaiha wa hum madna wa ashrifin, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun ataupun lebih, ketika diperintahkan kepada suatu hal yang makruh, kebaikan-kebaikan, perintah-perintah yang wajib maupun yang sunnah yang sifatnya sesuai didikan, maka hendaknya ini diberikan sanksi ketika mereka tidak melaksanakannya. Ya. Dan Rasulullah SAW merintahkan dengan cerita yang sangat besar manfaatnya. Beliau menyebutkan, ala kusawta haitu yarahu ahlul bayi fa'innahu adabun lahum. Gantunglah asawta, yaitu pecut atau apa namanya, cemeti. Kalau enggak tambuk saja. Kalau cemeti nanti cemeti sewu, cemeti rongewu atau telongewu. Akhirnya apa? Jadi kurofat. Gantungkanlah rambut. Haitsu yarahu ahlul bait. Di mana mereka para anak-anak itu melihat, terutama buat istri juga, ya. Maksudnya apa? Bahwasanya agama Islam itu tidak hanya garis yang lembek. Wong setiap hari mintanya ihdinash shiratal mustaqim. Tapi begitu dikasih bahwasanya yang benar itu adalah benar, yang salah dan salah, dikasih garis yang lurus gak mau. Maunya garisan ya lembek-lembek. Sehingga apa? Kalau digaris melayau. Yang diminta seorang setiap hari itu apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Makanya pentingnya seorang ini apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Nasihat menasihat. Yang salah yang tetap mengaku salah dengan lapang dada. Yang benar, ya, jangan juga sombong. Ini yang fidin al-sarumullah. Karena dijelaskan fa'inahu adabun lana. Karena yang demikian ini bisa meluruskan adab-adab seseorang. Jadi anak itu jangan dimanja terus. Sekali-kali diberikan al-husn, ketegasan, supaya mereka lurus. Akan tapi yang benar yang fidin al-sarumullah ketika mendidik itu adalah di antara yang demikian, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek. Ya, sebagaimana dalam beragama, tidak terlalu bulu atau tidak terlalu tafrid, tidak ifrat, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kurang. Dan ini adalah jalannya daripada salat wassalam. Untuk itu, wabillahalimullah. Di antara yang di sini dijelaskan Syekh, pendidikan-pendidikan untuk seorang itu tegas adalah untuk menghalangi anak-anak keluar pada awal lain, pada awal dari malam. Dihalangi itu anak-anak keluar, yaitu dari tenggelamnya matahari sampai sebelum isya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ihbisu tibyanakum hatta tadhaba qoratul isya. Kurunglah anak-anak kalian sampai masuk kepada qoratul isya. Qoratul itu adalah awal lain. Fa innaha sa'atun tahtariku fiha asyayatin. Karena di dalamnya, yaitu antara awal ataupun dari tenggelamnya matahari sampai sebelum isya, ini merupakan waktu menyebarnya para syaitan. Makanya hendaknya seorang di antaranya dia harus tegas mengurung anaknya di waktu-waktu tersebut. Ya, sampai ke masalah-masalah yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ketika sholat tidak mau membangkang padahal dia sudah balik dan berumur di atas 10 tahun, maka dia dinasihati dengan hikmah, kemudian dinasihati dengan mu'illah. Kalau tidak bisa, maka ditegakkanlah hujah. Nah, kalau tidak bisa lagi, bisa dipukul pada bagian-bagian yang tidak menyakitkan. Nah, ini mufidin Rasulullah. Kemudian ada berikutnya, ta'limuhum ma bainahum min ulumid dunya wa diniha. Memberikan ta'lim dari apa-apa yang bermanfaat dari ilmu-ilmu din dan ilmu dunia. Dan kita sudah panjang lebar membahas masalah ilmu. Dan kita sudah faham bahwasanya man arada dunya alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah alaihi bil ilmi. Siapa yang sukses dunia dengan ilmu, sukses akhirat dengan ilmu, man arada umma alaihi bil ilmi, yang sukses dua-duanya dengan ilmu. Imam Syafi'i mengatakan talabul ilmi afdalu min salati tatawu. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat tatawu, dari salat-salat sunnah, dan banyak lagi dari keutamaan ilmu. Makanya kita harus benar-benar menjadikan ini sebagai poros di dalam kehidupan berumah tangga, yaitu menuntut ilmu. Karena telah kita ketahui bersama, ya, ilmu itu kalau dia tidak diulang-ulang, lupa. Iya. Makanya pentingnya seorang murojaah ilmu. Kalau seorang itu, kata Utsman bin Affan, kalau seorang itu hatinya sehat, tidak akan pernah kenyang dengan Al-Qur'an. Kalau di hatinya sehat, dibacakan Al-Qur'an, senang sekali dia. Di dibacakan dakwah kepada Allah yang berisi Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kalau seorang itu hatinya sehat, karena dia apa? Akan memperkokoh daripada apa yang ada dalam dirinya, memperkuat dari apa yang sudah ada di dalam hati-hati mereka. Makanya taklim ini wajib, talabul ilmi wajib setiap muslimnya. Ini mungkin a'zakumullah. Ini jelas sama semua ada min ahami ma yajibu ala walidain. Ini adalah perkara yang penting yang wajib untuk dijalankan oleh para orang tua. Ayah risa ala ta'lim ya abna'ihim mayanfa'uhum min ulumid din wa ulumid dunia. Dan mereka hendaknya semangat untuk memberikan taklim dan taklim, memberikan taklim dan taklim dari ilmu-ilmu agama dan yang bermanfaat dari ilmu dunia. Karena ilmu itu ibarat cahaya. Iya. Dan sesehat apapun mata, kalau tidak ada cahaya, tidak akan bisa melihat. Kalau seorang ini masih bayi, matanya cemerlang, semakin besar, dia bisa melihat, matanya pandangannya tajam. Tapi kalau tidak ada cahaya, sesehat apapun, dia kayak berpenyakit, sebagaimana penyakit katarak, bahkan asma, bahkan buta. Demikian pula ilmu yang ada pada hati seseorang. Kalau hati itu dikatakan hati yang tidak terkena hepatitis A, B, C, ya, tidak berpenyakitlah hati itu. Dalam masalah fisik diperiksa. Tapi kalau tidak ada ilmu di dalamnya, sebagaimana mata yang tidak ada cahaya, hati itu gelap. Sehingga ketika dia diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala enggak bisa bersyukur. Ketika dia diuji Allah Subhanahu wa taala hanya mengeluh saja. Ketika dia berdosa tidak tahu harus kemana. Ya, semua jalan buntu. Itulah hati-hati yang tanpa ilmu. Oke, lafidzina sabbullah, pentingnya kita untuk ya rapi menuntut ilmu. Ini pelajaran kita, ini pelajaran manhaj tauhid, ini pelajaran fikih, ini pelajaran akhlak, ini pelajaran adab. Ini pelajaran sirah, ini pelajaran tafsir, ini pelajaran usul tafsir. Ini harus seorang apa? Rajin dia memisahkan dari ya tulisan-tulisan tentang ilmu. Supaya apa? Hatinya nanti ada bersinar dengan ilmu. Kalau dia lupa, manusia itu diciptakan ya manusia sering lupa. Maka dia hendaknya apa? Membuka ilmu tersebut. Dan Rasul juga memerintahkan qul bil ilmi bil kitab. Katlah ilmu dengan kita. Nah, ini mungkin langsung. Kemudian setelah memberikan taklim kepada anak, yang harus kita kerjakan lagi adalah ada doa ala auladi, meninggalkan doa-doa yang syar, maksudnya di sini kepada anak-anak, meninggalkan doa-doa yang jelek kepada anak-anak. Termasuk di dalamnya adalah celaan, kamu itu anak bodoh, seperti itu. Kamu itu anak yang malas, termasuk bagian dari doa, walaupun tidak sepenuhnya. Dan lebih disebutkan untuk roba berita walidai, sholat roba bersama dengan walidai. Ridhonya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua, dan marahnya Allah ada pada marah orang tua. Dan tidak tahu kapan seorang mencela anaknya, kemudian diterima oleh Allah, kemudian dikabulkan, kan bahaya. Ya. Makanya pentingnya seorang untuk dia tidak sembarangan di dalam berbicara, bahkan berdoa untuk kejelekan anak-anaknya. Alhamdulillah min dari ini harus ditinggalkan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan la tad'u ala anfusikum, tidaklah kalian itu mohon kepada diri kalian, walatatu ala auladikum, tidak pula kepada anak-anak kalian, walatatu ala amwalikum, dan tidak pula kepada harta-harta kalian, la tuwafiqu min Allahi syah yisalu biha ataun fayastajibu lakum. Tidaklah seorang itu ketika dia minta kepada dirinya dan meminta kepada anak-anaknya, kemudian meminta kepada hartanya, tidaklah dia apa? tahu kapan permintaannya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ketika dia mencela, boleh jadi ketika dia mendoakan jelek kepada anaknya karena saking jengkelnya, ini namanya anak kecil yang disebutkan akalnya belum menyis, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, makanya pentingnya as-sabru. Tadi kan disebutkan ketika seorang sabar, maka dia akan menjadikan apa? Sitran dengan kemudian yang terakhir al-adlu baina auladi, adil di antara anak-anak mereka dalam perlakuan maupun pemberian nafkah. Adamu tafriqi bainahum fil mu'amalati wa nafaqah fa inna hadha yajuzu balaya wa yaftahu babun al-adawah bainal ikhwah. Sesungguhnya membeda-bedakan di antara mereka di dalam bermuamalah ataupun dalam nikah nafkah ini bisa menimbulkan balaya, yaitu bencana, dan bisa membuka pintu-pintu permusuhan di antara saudara-saudaranya. Makanya hendaknya kita harus bersikap adil. Kalau ada yang punya anak, mungkin ya hidungnya tidak sempurna, satu anaknya memiliki hidung yang mancung gitu, jangan diperlakukan ya begitu. Atau mungkin punya apa, kekurangan yang lain, yaitu cacatan, yang satunya sempurna, maka hendaknya tetap diperlakukan sama. Terkadang para ibu-ibu, bapak ini ada yang menilai seorang itu dari fisiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul juga menjelaskan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum minkum wa la suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada bentuk fisik-fisik kalian, rupa kalian, kedudukan kalian, tapi Allah melihat kepada amal dan kepada hati-hati kalian. Dan dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku, bangsa-bangsa. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang cacat, ada yang sempurna. Inna akramakum indallahi. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Akhirnya itu yang berfirman Allah. Mudah-mudahan dari beberapa bekal yang kita dapat ini, untuk kita bisa menjadi anak kita, menjadikan aset kita di yaumul qiyamah. Bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang biasa kita ingatkan, idza mata al-mu'adzab in qata amaluhu illa min salasin. Ketika seorang mu'adzab ini meninggal, tidaklah mereka melainkan terputus seluruh amalnya illa min salasin, kecuali tiga, yaitu sedaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bih au walidin shalihin yad'ullah. Sedaqah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat yang dinasihatkan kepada anak-anaknya, kemudian dakwahkan, dan juga anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan Allah dan sahabat yang tak bersalah yang baik. Kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum.